Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor perasaan dan humor balik maning metutuk karo nyong kaki samede. Aduh, saking yes radio kebanggaan Cilacap. Kek kang sinjenengan iki kang dadi guru kae wis ya. Agar iki apa sing dipercaya masyarakat kon dadi pengajar, kon dadi pendidik kok aja sakarepe dhewek. Aja sakarepe dhewe dhewek wis ya. Padun-padune kowe yang ngrumati anake wong terus sakarepe dhewek. Ambun dina asal bocah salah terus tempilingi. Ambun dina asal bocah salah ning jawab pertanyaan terus gebuke ora dadi. Oh, kaya carane pada ya. Mangerti masane ramen ora terima kamu sri kaya cerita curanmor ge kang. Anak seorang murid cerita-cerita naik ya. Badi nangis-nangis gara-gara didomainan gurune orang bisa menjawab pertanyaan. Lah ramen ora terima anak domai langsung nang ramennya parah nih mari sekolah. Kayak ngamat iliki bayo. Hei Pak Guru, kandangannya mereka gurune anaknya nyowok, mereka gurune anaknya nyowok takonin aja mereka. Kano apa ke ya? Nyun sewu pak kano sekolahan ke? Kano sekolahan ke ya? Cembor baur kano sekolahan ke? Rika gue udah jadi guru nyalaya dak. Rika gue udah jadi guru sebaju kis baju jaket ke ya? Anak kenyo sekolah anak kena gue bacar apa? Anak kenyo ke sekolah anak kena orang aku kudrong aku duit. Anak kena kasih di? Kantong. Oh kantong. Dan aku pribadi urusan nih. Mereka rakan mutan mau peribek, mereka nyili murah mau peribek. Anak kenyong si kantong badi, jenisnya nangis-nangis gara-gara ini curak narika sama tukang kelas. Anak kenyong si ingin lebih baik di sepiti, urung anak orang mudan. Uli gendelan, burung maring narika curak kok balik. Apa jaru-jaru anak kenyong di sekolah anak kenyong gratis sama peribek? Rika gue dikejarannya dibayar lah anak kenyong, ngerti apa? Rika gue udah nyebut gara-gara anak kenyong dibayar gue ya. Ya pak ngodisit, aja sekarang pada kayak gue insal. Aja sekarang pada kayak. Nyongke dimulang wis ora kurang-kurang. Nyong awan bunge sing terus ndonga bendina ben wektu. Menkon murid-muridnya pada cerdas, tapi nyatane anake iki pancen sing bodoh. Anake iki sing ora detek. Wong kadar tak takoni, sapa sing nandatangani teks proklamasi? Sapa sing menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Kok malah jare wong jawabane udu nyong Pak Guru, udu nyong. Lah nyong ora nodoh. Nyong takon sapa sing nandatangani teks proklamasi 45 kuwi sapa? Saking bodhone anak kiri katule, malah lin jawab udu nyong Pak Guru, udu nyong sumpah lah mari sumpah pocong mari Pak Guru. Bodhone anak kiri ka, kuwi bodhone anak kiri ngarep ora. Kok takoni kaya ngono ora ngerti. Nek kudu ajaran-ajarane wong tuane sapa? Eh, malah nyalah-nyalahne wong tua. Rika sebagai Pak Guru kudune malah mikir. Rika gue sebagai pendidik kudune tekan diputer gue ya jangan mandek gue kayak gue. Tahun 45 tuh anak kayaknya urung lahir. Lah kau dengar sih kang D, orang anak kayaknya lahir berurung. Ya lumrah bukan dan anak kayaknya orang arti lumrah bok. Acam bor. Sing bor siapa? Sing jalan di suara ini Rika. Pak Guru nanti tak akan mau buat protes. Apa menak dewek? Anggaran kamu ide sih salah. Kau metu diurak kau badek. Anaknya gue sejegori pulang mulai bonek. Angger iya aja ngomong aja, angger orang aja ngomong orang. Menganur pancanya itu dua anaknya nyong sih nanda tangani teks proklamasi. Malah Rika jadi orang ngandel. Langsanya Pak Guru. Lidah di drama. Bani-bani anaknya nangis. Bani-bani anaknya merebus mede. Gara-gara diurak nang Rika Pak Guru. Pak Guru apa sih Rika sih? Nek Rika pancen kira-kira orang yang jadi guru SD. Rika modon. Jadi guru TK apa? Jadi guru playgroup. Jadi bendina mau kau bisa jot-jotan bareng. Ramane kantong yang saya hormati. Pisan mani nyong ngomong. Nyong ora nuduh anak Erika sing nandatangani teks proklamasi. Nyong ora nuduh anak Erika sing nandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi nyong takon. Jamis, sikit baik Pak Guru, sikit apik-apik anak yang baik. Anggarika pancen orang ngandel, maling anaknya nyong. Sing nyong tek sing aku, nyong ke ramane. Kantong sing aku, nyong sing nanda tangani teks proklamasi nyong. Nyong lah apa nyong, rekorat terima apa rewe? Rekorat terima apa? Wala ramah kalau orang berbe cumblunge, orang karu-karuan, berbe subunge. Madang sekali-kali karo pizza ya, jangan harapnya karo krokot baik. Gua harapnya lapor maring Jenderal Amerika Serikat San Gave, sing orang ngerti Indonesia. Rika ngaku, Rika sing nanda tangani teks proklamasi. Lakon Rika, orang kok diguyu tok namung sedunia. Asal metu gini ben langsung nek dibudani namung pirang-pirang. Eh, aja guyu-guyu kae lek. Aja guyu-guyu kae kowe. Nyong wis ngaku nyong, nyong wis ngaku nyong wis nandatangani tes proklamasi. Jadi iki orang ada karo nyong, iki orang ada karo nyong. Wis iki kae bae. Mereka kelaporan nanyo main kepala sekolah. Mereka nanyo kelaporan main kepala sekolah. Nyun sewu Pak Kepala Sekolah. Nyun sewu niki nggih. Kula pun ganggu wektune panjenengan. Kiye kula badhe laporan, kiye nyung badhe laporan nggih, Pak. Kiye nyung ke wong tuane kantong. Nyung wong tuane kantong. Kantong kuwi sekolah nang kene. Kantong kiye dina kiye bali nangis-nangis maring nyung sebagai ramane. Nangis-nangis metu duwe pirang-pirang. Gara-garane diurak nang Pak Guru Kuculuk kiye ge. Nang Pak Guru sekolah mikir kiye ge. Pak Santoso. Ah, Pak Santoso, Bu. Sandal cepit, orang buruk kie kie, buruk kie kie nggak sih tumbukan mereng kie. Saya upat, ngomong mana naso, jagong, jagong. Orang yang jagong-jagongan, sekolah orang patut, nggak narik duit bangunan mari siswa net aja setahun 200.000, setahun 200.000, paling ada duitnya mari dek. Lagi ruangan kepala sekolah di sini aku dingklik kok. Kira-kira ada teleskop, kayaknya apa, paling tulang teratagan. Penumpang kepala sekolah sini dingklik kok. Kayaknya mau kasih laporan. Ngomongnya sih laporan, kayaknya aku udah ditanggapi. Gurunya nih kak, itu salah satu guru sekolah kan dipecat. Wani-wani ngurak-ngurak anaknya nyongang sekolah. Lalu masalahnya apa? Masalah kayak gini, kayak guru gue yang janggeleng narap lawang gue ya. Sing jenis mau ngaku wani kelasnya anaknya nyong. Takon maring anaknya nyong. Si menandatangani teks proklamasi kuwi janjane sapa? Si menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 kuwi sapa? Lha mesti nandatangani arek nyong wedo, anake nyorong aku wong patut. Anake nyorong aku kok ora papa ora salah, Mbok. Si nandatangani kuwi dua anake nyong. Anake nyong ket lahir kecil ket dedek ket rebung noreng pondok pesantren nang bengi ngaji. Turutan ngetek Quran katam bar kuwi dari ngaji kitab Sakinah. Kata-kata minggu bebas, orang tahu ngelai bode. Anggir orang ya orang, beri ya. Mau nyatanya dua anaknya sini ada tangannya. Ya aku malah jijik diurang sama guru gue ke sekolahan. Apa patut jajal? Bener kayak gue Pak Santoso. Oke, leres Pak. Oke, saya tidak mau tahu Pak Kepala Sekolah. Ya Pak Guru sini aku udah dipecat. Kudu dipecat. Jadi masalahnya gue, siapa sih nanda tangani teks proklamasi? Duh, idah-idah lo muka mandiru sudah lo. Laku lawan laku ntar lebih dari kali ini ngerti. Mau gak ikut ku ngantuk kayak masalah, can. Bung barang cilik kayak gue harusnya digawe masalah, Pak Guru. Bung barang cilik-cilik kayak gue harusnya digawe masalah, nih. Bapaknya Mas Kantong. Lo ini sebagai kepala sekolah terjadi penengah, Pak Enak. Kalo tuh dari si netral-netral baik lah. Wis gini Pak Guru Santoso. Sini daripada dari reang. Daripada aku masalah ketawan-tawan. Wis gini, nanti gini teks proklamasi ini nanti gini. Tanda tangan ini nanyung ya kena. Wih, soalnya sebenernya ribut sebenernya. Gak kaya kue. Gue Pak Guru kue. Gue kepala sekolah gini tanda tangan ini teks proklamasi ini kue. Tengahnya kepala sekolahnya pada beku juga ya. Oh ala jahat. Ye, Pak Kepala Sekolah ge ramane kantong ning kokna ya. Oh ala. Ge tek proklamasine ditandatangani. Wis ditandatangani men tahun 45 nang Soekarno Hatta dan terus penerbitan tanda tangan. Oh ala jahat. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.